Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan kali ini pada bab yang ke-10 dari kitab At-Tahara, al-babul ashir. Qala al-muallif حفظه الله تعالى الباب العاشر في الحيض والنفاس. باب yang ke-10 dari kitab At-Tahara tentang permasalahan al-haid wan nifas. Inilah bab yang ke-10 atau bab yang terakhir dari kitab At-Tahara. Inilah bab yang terakhir dari kitab At-Tahara, yaitu babul haid wan nifas. Qala fihi masail. Dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Qala al-haidu lughatan as-sailanu wa syar'an damun tabi'iyyatun wa jibillatun yakhruju min qa'rir rahimi fi awqatin ma'lumati halata sihhatil mar'ati min ghairi sababi wiladatin. Haid, definisi haid dari sisi bahasa adalah as-sailan. Al-haid dari sisi bahasa, yakni dari dalam bahasa Arab, artinya adalah as-sailan, mengalir. Wa syar'an, adapun definisi haid dari sisi syariat, dari istilah asy-syar'i, maka al-haid adalah damun tabi'iyah, darah yang keluar dari wanita, yang mana itu adalah darah yang normal, tabiat wanita. Wajibillah, dan itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan untuk wanita. Yakhruju min qa'rir rahimi fi awqatin ma'lumatin, yang mana darah tersebut keluar dari dasar ar-rahim. Darah haid itu keluarnya dari dasar ar-rahim. Fi awqatin ma'lumah, di waktu-waktu tertentu yang sudah diketahui oleh wanita, waktu dan masa-masa haid mereka. Kemudian halata sihhatil mar'ati, kemudian darah haid itu keluar bukan disebabkan penyakit tertentu, wanita dalam keadaan sehat. Dan juga min ghairi sababi wiladatin, dan juga tidak pula disebabkan karena proses persalinan, proses al-wiladah, kelahiran. Inilah definisi darah al-haid secara syar'i, yaitu darah tabiat wanita yang dia keluar, darah tersebut dari dasar ar-rahim di waktu-waktu tertentu, kemudian tanpa sebab sakit dan juga tanpa sebab kelahiran. Inilah definisi al-haid. Dan hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan darah haid ini terhadap wanita ibnu Adam, yaitu darah ini ketika wanita hamil, maka darah yang biasa keluar itu akan berubah menjadi asupan, sumber makanan bayi atau al-janin. Darah ini jika si wanita hamil, maka darah itu akan terputus dan tidak keluar, dan dia berubah menjadi sumber makanan untuk si janin. Oleh karena itu, wanita yang hamil dan demikian pula wanita yang menyusui, jarang di antara mereka yang keluar haid. Itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan darah yang biasanya keluar, Allah rubah menjadi al-laban, menjadi susu. Oleh karena itu kata para ulama, qalla man tahidul hamil wal murdi', sangat jarang wanita yang hamil dan wanita yang menyusui itu haid. Haid itu sangat jarang terjadi kepada wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Tetapi jika mereka tidak hamil dan tidak menyusui, maka darah itu keluar dan tidak ada penyalurannya, atau tidak digunakan sehingga darah tersebut keluar secara tabiat. Secara tabiat, inilah al-haid. Kemudian faedah disebutkan oleh para ulama bahwa ad-dima fin nisa thalathatu anwa. Para ulama sepakat bahwa darah yang keluar dari wanita itu ada tiga jenis. Darah yang keluar dari wanita ada tiga jenis. Dan insyaallah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang tentang rincinya. Darah yang pertama yaitu darah haid. Darah haid, damul haid, yaitu darah yang keluar dengan normal, tanpa sebab sakit dan juga tanpa sebab persalinan. Ini darah haid. Kemudian yang kedua, darah nifas. Darah nifas yaitu darah yang keluar setelah terjadi proses persalinan. Ini mudah diketahui karena ada sebabnya, yaitu setelah kelahiran. Setelah proses persalinan, maka wanita mengalami pendarahan, maka darah yang keluar tersebut dihukumi sebagai darah an-nifas. Adapun darah yang ketiga yaitu dam al-istihadhah, darah istihadhah. Darah istihadhah ini adalah darah yang tidak normal, darah yang rusak, bukan disebabkan apa, persalinan, dan juga dia keluar bukan dalam kondisi yang normal, tidak seperti kebiasaannya, keluar di luar kebiasaan wanita tersebut. Maka ini adalah darah istihadhah, darah penyakit. Darah penyakit, dan hukumnya wanita yang mengalami istihadhah masih suci, tidak seperti darah haid dan juga darah nifas. Al-istihadhah, darah istihadhah adalah darah yang suci, sama seperti darah yang keluar dari tubuh manusia itu adalah darah penyakit. Inilah tiga jenis darah yang keluar dari wanita. Taib, qala al-muallif, kita lanjutkan. Qala al-muallif hafizahullah, wan-nifasu. Wan-nifas, setelah muallif menjelaskan definisi al-haid, beliau menjelaskan an-nifas sebagaimana yang disebutkan oleh beliau pada judul bab, yaitu terkait haid dan nifas. Haid telah disebutkan oleh beliau bahwa haid itu adalah darah yang normal yang keluar di waktu tertentu, bukan disebabkan sakit dan juga bukan disebabkan al-wiladah, persalinan. Adapun ad-darah an-nifas, damun nifas adalah damun yakhruju minal mar'ati 'indal wiladati, darah yang keluar dari wanita 'indal wiladah, ketika proses persalinan. Atau disebutkan oleh para ulama, darah itu keluar qablahu biyaumin aw yaumaini. Darah an-nifas itu tidak mesti harus keluar ketika waktu proses persalinan, tetapi terkadang dia keluar sebelumnya, sehari sebelumnya atau dua hari sebelumnya. Maka darah yang keluar dari wanita yang hendak melahirkan sehari sebelum melahirkan atau dua hari sebelum melahirkan, maka darah tersebut dihukumi dengan darah an-nifas. Dan darah nifas hukumnya sama seperti darah haid. Sama seperti darah haid. Wanita tidak boleh mengerjakan sholat, tidak boleh berpuasa, dan juga berlaku hukum-hukum haid bagi wanita yang mengalami an-nifas. Demikian pula dihukumi darah itu darah nifas jika mengalami keguguran, yang mana umur janin sudah berumur 4 bulan. Sudah berumur 4 bulan kemudian mengalami keguguran, maka ini juga dihukumi dengan darah nifas, darah yang keluar dari wanita yang keguguran yang umur janinnya sudah sampai 4 bulan atau janin tersebut sudah berubah, sudah berbentuk manusia, sudah menjadi mudghah, sudah menjadi mudghah, gumpalan daging yang sudah sempurna ciptaannya. Sudah terlihat tangannya, terlihat kepala, terlihat kakinya, sudah terlihat bentuk rupa manusia dan gugur, maka di sini darah yang seperti ini, darah yang keluar dari wanita yang mengalami guguran dengan sifat tersebut, ini juga dihukumi dengan darah an-nifas. Inilah pendapat jumhur al-ulama, pendapat mayoritas para ulama. Dan di sana ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa seluruh darah wanita yang keluar disebabkan keguguran, maka itu dihukumi dengan darah nifas. Tetapi pendapat yang sahih, yaitu pendapat yang pertama, yaitu bahwa darah yang dianggap sebagai darah nifas, yaitu jika janin sudah berbentuk rupa manusia atau sudah berumur 4 bulan dan mengalami keguguran, maka darah yang keluar dari wanita disebabkan kegugurannya itu disebut dengan darah an-nifas. Inilah definisi an-nifas. Baik, qala al-muallif hafizahullah taala al-mas'alatu al-ula bidayatu waqtil haidi wa nihayatuhu. Bidayatu waqtil haid wa nihayatuhu. Permasalahan yang pertama, bidayatu waqtil haid wa nihayatuhu, mulainya waktu atau usia haid dan berakhirnya usia haid. Awal mula usia haid itu berapa dan kapan akhir usia wanita yang mengalami haid? Qala al-muallif la haidha qabla tamami tis'a sinin. Menurut pendapat muallif, beliau menyebutkan la haidha qabla tamami tis'a sinin. Tidak ada haid sebelum wanita itu berumur 9 tahun. Jadi waktu minimal, usia minimal wanita haid itu menurut pendapat sebagian ulama yaitu 9 tahun. Li'annahu lam yathbut fil wujudi limra'atin hayyidha qabla dhalik. Karena belum pernah didapatkan ada wanita yang haid sebelum waktu umur tersebut, sebelum umur tersebut. Waqad ruya an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat idza balagatil jariyatu 9 sinina fahiya imra'ah. Muallif berpendapat dengan pendapat yang ini, beliau berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Beliau radhiyallahu anha berkata, idza balagatil jariyah 9 sinin fahiya imra'ah. Jika perempuan itu, anak kecil wanita, anak kecil perempuan itu sudah berumur 9 tahun, fahiya imra'ah. Ini ucapan Aisyah. Maka dia telah menjadi wanita, imra'ah. Sudah menjadi imra'ah, yakni sudah masuk masa haid. Namun hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif dan juga didhaifkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ini pendapat sebagian ulama bahwa haid itu minimal waktu, usia minimalnya adalah 9 tahun. Namun pendapat yang sahih dan ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin dalam Syarhul Mumti', beliau mengatakan qala anna tahdida awwaluhu bi tis'i sinin wa akhiruhu bi khamsina sanah la dalila alaih. Kata Syekh Al-Utsaimin bahwa tahdid, batasan umur minimal wanita perempuan haid itu 9 tahun, wa akhiruhu bi khamsina sanah, dan batasan akhir maksimal wanita haid itu berumur 50 tahun, ini tidak ada dalil padanya. Tidak ada dalil yang menguatkan pendapat ini. Wassawab, kata beliau, dan pendapat yang sahih, annaha idza ra'atid dam alladhi wasfuha damul haid fahiya damu haid. Pendapat yang sahih yang dikuatkan dengan dalil-dalilnya, yaitu bahwa selama wanita itu melihat darah yang keluar dari dia adalah darah yang sifatnya memang betul darah haid, maka itu teranggap darah haid dan tidak dibatasi dengan umur. Baik itu mau umur 8 tahun, 9 tahun, umur berapapun juga, jika yang keluar itu adalah darah yang sifatnya darah haid, walaupun masih kecil atau sudah sangat tua, lebih dari 50 tahun, jika itu adalah sifat darah haid, maka itu dianggap sebagai darah haid dan berlaku baginya hukum-hukum al-haid. Inilah pendapat yang sahih, dan ini pula pendapat yang dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnul Munzir, bahwa tidak ada dalil yang menunjukkan pembatasan-pembatasan umur, usia wanita dalam masa haid. Li'umumi qawlihi ta'ala, hal itu berdasarkan keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yas'alunaka anil mahid, qul huwa adha. Kata Allah, wa yas'alunaka anil mahid, mereka menanyakan kepadamu tentang al-mahid, tentang wanita yang haid. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah, qul huwa adha, itu merupakan adha. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan sebab adha, sebab al-haid itu adalah al-haid, yaitu jika keluar darah yang sifatnya haid. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyebutkan batas-batas umur tertentu, tetapi Allah mengitlakkan bahwa darah haid itu adalah adha, baik itu keluarnya di umur waktu masih kecil maupun sudah sangat tua, teranggap damul haid. Kemudian ciri-ciri darah haid disebutkan oleh para ulama, di sana ada beberapa ciri-ciri darah haid. Yang pertama, annahu damun aswad yu'raf. Darah haid itu sifatnya, ciri-cirinya adalah berwarna kehitaman, keruh, kehitam-hitaman, dan ini dikenali oleh wanita. Kemudian ciri yang kedua, lahu raihatun kariha, memiliki bau yang tidak sedap, yang tidak enak, bau yang tidak enak, kariha, muntinah. Kemudian ciri yang ketiga, sakhin wa ghalidh bi khilafid dima'il ukhra. Darah haid itu keluarnya sakhin, kental dan tebal. Kental dan tebal, berbeda halnya dengan darah-darah yang lain. Kemudian ciri yang berikutnya, la yatajammad ba'da khurujihi. Darah haid itu tidak yatajammad, tidak apa? Beku setelah keluar. Dia kental, tapi ketika telah keluar darah tersebut tidak beku, tidak menjadi beku seperti darah yang lainnya. Darah yang lain jika keluar maka itu beku, membeku. Tetapi kalau darah haid maka dia tidak menjadi beku setelah keluarnya. Inilah darah al-haid. yaitu dengan empat alamat, empat tanda yang telah disebutkan tadi, yaitu yang pertama adalah berwarna hitam atau kehitam-hitaman, memiliki bau yang busuk tidak sedap, kemudian tebal dan kental, kemudian la yatajammad, tidak membeku ketika telah keluar. Mu'alif di sini menyebutkan tentang batasan usia, kapan wanita itu mulai haid dan kapan wanita itu berakhir haid. Menurut pendapat sebagian ulama, yaitu juga pendapatnya mu'alif di sini, bahwa wanita minimal usia haid mereka itu 9 tahun. Dan juga kata beliau, wanita maksimal usia haid mereka itu adalah 50 tahun. Namun hadis yang digunakan oleh mu'alif di sini adalah hadis yang dhaif dan tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Oleh karena itu pendapat yang sahih bahwa usia haid itu tidak ada batasannya. Usia haid tidak ada batasannya. Qala al-mas'alah ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua. Aqallu muddatil haidi wa aktsaruha. Al-mas'alah ats-tsaniyah tentang aqallu muddatil haid wa aktsaruha. Batasan minimal haid, batasan masa minimal haid, dan wa aktsaruha, dan batasan maksimalnya. Maksudnya adalah berapa lama wanita itu mengalami haid, apakah minimalnya berapa hari dan maksimalnya berapa hari. Maksudnya seperti itu, batasan masa haid. Kalau yang pertama tadi batasan usia, kapan usia wanita yang mengalami haid. Tetapi sekarang pembahasan yang kedua, yaitu tentang masa haid, bukan tentang umurnya, tetapi masa haid tersebut, berapa hari minimal dan berapa hari maksimalnya. Di sini pula terdapat khilaf di antara para ulama, namun pendapat yang sahih yaitu yang dijelaskan oleh muallif di sini, as-sahih annahu la hadda li aqallihi wala li aktsarihi. Pendapat yang sahih dari pendapat para ulama yaitu bahwa tidak ada had, tidak ada batasan minimal dan maksimal berapa hari lamanya haid. Inilah pendapat yang sahih. Wa innama yurja'u fihi ilal 'adati wal 'urf. Akan tetapi itu semua, masa dan waktu haid itu dikembalikan kepada adat dan kebiasaan wanita. Biasanya wanita memiliki adat dan kebiasaan-kebiasaan mereka tertentu. Biasanya haid dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Maka itu berbeda-beda dari wanita satu dengan yang lainnya. Ada yang haidnya cuma 3 hari, ada yang haid cuma, disebutkan oleh para ulama, ada yang hanya cuma 2 jam saja, kemudian suci lagi. Ada yang 1 hari, ada yang sampai 5, 7, atau bahkan melebihi dari itu sampai 15 hari, sampai 20 hari. Maka itu selama itu adalah darah yang sifatnya adalah darah haid, maka itu teranggap sebagai darah haid. Dan tidak ada batasan berapa hari harus berapa hari, maka ini tidak ada batasannya. Inilah pendapat yang sahih yang dipilih oleh al-muhaqqiqin, para ulama al-muhaqqiqin yang melihat permasalahan dengan dalil-dalilnya. Maka tidak ada batasan minimal dan maksimal berapa hari lamanya al-haid, akan tapi itu semua dikembalikan kepada kebiasaan dan adat wanita. Kemudian permasalahan tertentu, permasalahan yaitu idza ra'atil mar'atu yawman naqa'a wa yawman daman. Jika seorang wanita ketika di masa haidnya sedang mengalami haid, dia melihat di hari ini naqa' bersih, tidak keluar darah. dan besoknya keluar darah. Kemudian berapa hari lagi berhenti darahnya. Apa yang harus dilakukan wanita yang mengalami kondisi yang seperti ini? Ini dirinci. Jika memang rincian yang pertama yaitu, jika memang kebiasaan wanita ini adalah haidnya seperti ini kondisinya, biasa dia kalau mengalami haid kadang terputus, tidak berhenti, kemudian besoknya atau beberapa hari lagi baru keluar lagi, terputus-putus darah yang keluar dari dia. Jika memang ini adat dan kebiasaannya, maka selama terputus dan tidak terputus itu semua teranggap darah haid. Itu semua teranggap darah haid. Walaupun dia berhenti, misalnya dia mulai haid hari Sabtu, hari Ahadnya dia terhenti, darahnya tidak keluar, dia masih teranggap sebagai wanita yang haid. Dari Senin keluar lagi, hari Selasa berhenti lagi, demikian. Besoknya Selasa, Rabu berhenti, tidak keluar. Tetapi hari Kamis keluar lagi. Maka dari hari Sabtu sampai hari Kamis itu masih dianggap sebagai wanita yang haid. Wanita yang haid. Jika ini memang kebiasaan dia seperti itu. Maka selama darah itu masih keluar, maka itu teranggap wanita haid. Teranggap wanita haid, tidak boleh digauli dan berlaku hukum-hukum haid bagi dia di seluruh hari-harinya tadi, di seluruh hari-hari haidnya, walaupun tidak keluar darahnya. Ini jika ada kebiasaan bagi dia. Tetapi jika dia tidak memiliki kebiasaan yang seperti ini, jika seorang wanita mengalami kondisi yang seperti ini dan tidak seperti biasanya, dia biasanya kalau haid setiap hari keluar, setiap hari mesti ada darah yang keluar, tapi kali ini dia mengalami kondisi seperti ini, di hari itu dia tidak keluar, maka di sini kata para ulama, al-ibrah biyaumin. Jika wanita itu tidak memiliki kebiasaan yang seperti itu, maka di sini ibrah yang teranggap adalah satu hari 24 jam. Misalnya satu hari itu, selama satu hari 24 jam, dia tidak keluar darah sama sekali dari dia, maka di sini dia teranggap wanita yang suci. Wanita yang suci, dan wajib bagi dia untuk mandi setelahnya. Jika masih selama 24 jam belum keluar dan dia tidak memiliki kebiasaan yang seperti ini, maka dia mandi dan berlaku hukum orang yang suci bagi wanita tersebut. Karena dia tidak tahu apakah darah itu akan keluar lagi di hari besok atau setelahnya, maka kata para ulama, yang dia lakukan adalah mandi dan bersuci setelah lewat 24 jam tanpa keluar darah apapun dari dia. Dikarenakan sifatnya darah itu terkadang memang dia keluar dan terkadang dia berhenti dan terputus, maka batasannya adalah 24 jam. Inilah pendapat yang sahih, dan juga ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, Syekhul Islam, dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi batasannya adalah 24 jam tadi, jika dia tidak memiliki kebiasaan macet-macet darahnya ketika haid. Inilah permasalahan yang penting kita sampaikan. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.